masa lalu, tak usah dirisaukan. Bergandeng tangan, pelukan ca masa depan. Sambu dengan senyuman, taburkan pengharapan. Oh, everything gonna be okay. Oh, everything gonna be okay. Oh, everything gonna be okay. Oh, yeah, yeah. Masa lampau yang telah terbuang, hidup dalam sesa kejaringan langkah sumbang. Kini saatnya sadar, siapkan materi. Meraih hari depan, bermandi mentari. Tuang sudah jiwa yang tak tertekan. Buka lembaran baru, temukan alur adegan. Tuliskan impian untuk meraih masa depan. Dan lewatilah jurang, pikirkan engkau lah kunci masa depan. Waktu berputar bagai lubang peluru six stance. Zaman bertukar hingga modern dari ancient. Ide berkembang dari mindset ke mindset. Apa yang lampau mungkin kini bisa make sense. Hey, bukalah lembaran baru, temukan artinya. Temukan makna hidup dalam suka dan duka. Ingatlah nasihat dan kata mama dan papa. Semua ada hikmahnya, yeah, you know. Masa depanku sambut dengan hari baru. Cerita masa lalu tak usah dirisaukan. Bergandeng tangan, pelukan ca masa depan. Sambut dengan senyuman, taburkan pengharapan. Oh, everything gonna be okay. Oh, everything gonna be okay. Oh, everything gonna be okay. Oh, yeah. Gelap datangnya terang. Saat badai tak berlalu ditemukan tenang. Hey yo, bila jatuh kau bisa bangkit lagi. Jarak masih jauh untuk menggapai matahari. Hey yo, selangit problem semua gonna be okay. Be alright, free your mind. Everything is gonna be a-okay. Be okay. Tadi disampaikan pesanmu. Teruslah mendulang batinmu dengan harapan. Jangan mudah terkoncang, pilihlah satu jalan. Awas peran yang dimainkan menjadi beban. Pembenahan hidup untuk masa depan. Nyanyikan hatimu saat bundamu menyerbu. Patahkan belenggu yang menjerat jalanmu. Jawaban hari esoklah siap menunggu. Masa lalu telah berlalu bagaikan debu. Masa depanku sambut dengan hari baru. Cerita masa lalu tak usah dirisaukan. Bergandeng tangan, pelukan ca masa depan. Sambut dengan senyuman, taburkan pengharapan. Oh, everything gonna be okay. Oh, everything gonna be okay. Oh, everything gonna be okay. Oh, yeah. Masa depanku sambut dengan hari baru. Cerita masa lalu tak usah dirisaukan. Bergandeng tangan, pelukan ca masa depan. Sambut dengan senyuman, taburkan pengharapan. Yeah.